Radio Data 107 FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qad qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, pemberi rezeki dan lapang kepada sekalian alam semesta termasuk kita, bahkan termasuk apa yang kita nikmati saat ini berupa iman, sehat dan lapang adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, niscaya Allah akan tambahkan kepada kita berbagai anugerah yang pernah kita rasakan atau mungkin yang belum pernah kita rasakan. Dan jangan sekali-kali kufur, apalagi sombong, menentang, membangkang terhadap Allah dan syariatnya, karena yang demikian itu bagian daripada bentuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, maka jangan aneh jika bukan kasih sayang yang kita dapat, tetapi petaka dan kebinasaan di dunia dan di akhirat yang akan dirasakan oleh orang yang melakukannya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, masih kita di awal-awal pembicaraan berkenaan dengan masalah agar sholat kita makbul. Dan pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan dan kita sudah bahas satu atau dua atau tiga perkara berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan sebelum kita menunaikan sholat. Antara lain yang kita sudah bahas adalah tentang bahwa orang yang melakukan sholat itu harus muslim, harus mumayyiz, harus berakal. Lalu saya dahulukan berkenaan dengan masalah masuk waktu, bahwa kita akan dinyatakan sah, benar sholat kita jika sholat kita itu dilakukan pada waktu yang memang sudah waktu sholat tersebut. Sudah disampaikan bahwa kata Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sholat itu Allah sudah catatkan, Allah sudah tentukan waktu-waktunya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat yang lima tersebut. Dan mungkin termasuk perkara yang mungkin tadi disebut, ada yang masih bertanya tentang masalah waktu sholat subuh. Maka sesungguhnya kita tidak perlu ragu dengan apa yang berasal dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita mengetahui awal waktu sholat dan akhir waktu sholat itu melalui gejala matahari, atau detailnya adalah sesuai dengan penjelasan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ada yang barangkali ragu atau perlu saya segarkan kembali, maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, menurut apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahwa tentu berdasarkan kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa fajar itu ada dua. Kata Rasulullah SAW bahwa al-fajru fajron, fajar itu ada dua, ya. Yang pertama adalah di mana kita adalah dibolehkan untuk makan dan minum, dan diharamkan untuk melakukan sholat. Maksudnya adalah sholat subuh. Tapi kalau di fajar yang kedua, maka kita adalah sudah termasuk dalam kategori sholat subuh dan tidak boleh untuk makan kembali. Kalau saya ulang hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, disahihkan oleh Syaikh Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'us Saghir, kata beliau bahwa Al-Fajru Fajran. Fajar itu ada dua. Fajrun yahrumu fihi ta'am, fajar di mana pada fajar itu masih termasuk diharamkan untuk makan. Wa yahillu fihi as-salah, dan dihalalkan untuk sholat. Ini maksudnya adalah sudah masuk pada fajar shadiq. Kemudian yang kedua adalah fajrun tahrumu fihi as-salah, fajar yang diharamkan untuk sholat di dalamnya, yaitu sholat fajar. Wa yahillu fihi ta'am, dan masih dihalalkan hukumnya untuk makan bagi mereka yang ingin saum. Hal ini terulang juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahumallah dari Jabir bin Abdullah, juga disahihkan oleh beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau, al-fajru fajran, fajar itu ada dua. Fa'ammal fajru alladhi yakunu kazan bisarhan fala yuhillu as-salat wala yuhrarim wala yuhramu ta'am. Fajar ada dua, fajar yang tiba di dalam fajar itu adalah seperti halnya ekor serigala atau binatang buas, sehingga dibolehkan untuk sholat, tidak dibolehkan untuk sholat, maksudnya sholat fajar. Wa yuhramu at-ta'am, dan kemudian diharamkan untuk makan. Wa ammal fajru alladhi yadhhabu mustatilan fil ufuq, adapun fajar yang pergi, bergeser, memanjang di sebelah ufuk. Fa innahu yuhillu as-salah, dibolehkan untuk sholat. Wa yuhillu at-ta'am, wa yuhramu at-ta'am, dan kemudian diharamkan untuk makan. Bahkan dalam riwayat yang lain adalah lebih jelas lagi, al-fajru fajran, fajar itu ada dua. Fajrun yuqalu lahu zanbus sarhan, fajar yang kemudian disebut dengan ekor serigala atau binatang buas. Wa huwal kadhib, yaitu disebut dengan fajar kadhib. Yadhhabu tulan, perhatikan di sini, yadhhabu tulan, wala yadhhabu ardan, yaitu dia adalah pergi bergeser memanjang dan tidak bergeser atau pergi dalam keadaan melebar. Lalu kata beliau, wal fajrul akhar, dan fajar yang kedua adalah yadhhabu ardan, dia adalah bergeser melebar. Wala yadhhabu tulan, dan tidak bergeser bergerak memanjang. Ini menunjukkan bahwa itu adalah fajar. Jadi kalau kita lihat namanya memanjang itu maksudnya adalah dari barat ke timur manjangnya. Berarti dari bawah ke atas kalau kita lihat ke arah timur. Itu namanya fajar kadhib. Tapi kalau fajar shadiq itu adalah memanjang, dan semakin memanjang sebagaimana kita lihat di dalam melebar dan semakin melebar sebagaimana dia adalah merupakan bagian awal daripada terbitnya matahari. Di dalam hadis yang lain, kalau tadi adalah terdapat dalam silsilah hadis sahih Syekh Nasiruddin Al-Albani, di dalam hadis yang lain Rasul bersabda melalui apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekh Albani, kata beliau, la yamna'ukum min sahurikum adzanu bilal, jangan menghalangi kalian, menghalangi sahur kalian azannya Bilal. Jadi kalau azan Bilal azan, itu maksudnya azan pertama, maka jangan kalian terganggu sahur kalian, teruskan sahurnya. Berarti azan tapi boleh makan, minum, sahur. Wala al-fajru al-mustatil, dan juga jangan mengganggu kalian, membuat kalian gelisah adanya fajar yang memanjang. Maksud di sini adalah fajar kadhib. Walakin al-fajr al-mustatir fil ufuq, Tetapi yang disebut dengan al-fajr itu adalah al-fajrul mustatir. Mustatir, kita ingat dengan mistarah. Mistarah itu adalah memanjang, melebar begitu, dari selatan ke utara. Dan itu adanya adalah di ufuk. Nah, oleh karena itu, sangat gamblang, sangat jelas tentang makna daripada al-fajr itu. Semuanya adalah menunjukkan bahwa mula-mula fajar shadiq, mula-mula awal waktu subuh adalah fajar. Di dalam suatu ensiklopedia fikih Kuwait, di sana akan kita dapati bahwa penjelasan la khilafa, tidak ada perselisihan bainal fuqaha'i, antara para fuqaha, anna mabda waktu salati waktu subhi, bahwa awal mula waktu subuh adalah tulu'ul fajri shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq. Wa yusamma al-fajr as-sani, dan kemudian disebut dengan fajar kedua. Wa summiya shadiqan, disebut shadiq li'annahu bayyana wajha subhi wa waddahahu, karena menjelaskan waktu subuh dan wajah subuh. Wa alamatuhu, nah ini penting, apa tandanya fajar shadiq itu? Kata beliau atau kata kitab ini adalah wa alamatuhu, tandanya adalah bayadun yantashiru fil ufuqi 'urdan, yaitu bayad, bayad itu adalah putih, rekan dakta. Yantashiru, menyebar, memecah berarti kan. Fil ufuq, di ufuq. Ufuq maksudnya di sini ufuq timur. Ordan, melebar, berarti dari selatan ke utara kalau kita. Wa ammal fajrul kadhib, adapun fajrul kadhib adalah huyusammal fajrul awal, disebut fajr awal. Fala yata'allaku bihi hukmun, tidak ada kaitan dengan hukum subuh. Wala yadkhul fihi waqtu subhi, dan tidak dihukumi masuk waktu subuh. Apa tandanya? Wa alamatuhu, alamatnya adalah bayadun yadhharu tulan, adalah putih yang muncul nampak tulan memanjang. Yatlu'u wasata sama, terbitnya adalah di pertengahan langit. Summa yan mahi ba'da zalik, kemudian dia tenggelam berikutnya, jadi tenggelam lagi, jadi tidak seterusnya. Akhir waktu subuh kapan? Akhir waktu subuh juga fajar. Perhatikan di dalam hadis, dan ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, bahwa kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallam bersabda, innalis salati awwalan wa akhiran, salat itu mempunyai awal waktu dan akhir waktu. Lalu kata Rasul, wa inna awwala waqtil fajri, permulaan waktu al-fajr, yakni fajrul shadiq, adalah hina yatlu'ul fajru, ketika al-fajr terbit. Wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu subuh adalah hina tatlu'us syamsu, ketika matahari terbit. Terbit fajar tadi adalah sudah saya bacakan, saya terangkan penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud. Bahwa fajar shadiq itu adalah dia yang dimaksud al-bayadul mu'tarid fil ufuq yaminan wa yasaran. Dikatakan bahwa putih yang muncul di ufuk timur dari arah kanan ke kiri. Ammal fajr awal, fajar yang pertama adalah al-fajrul kadhib, wa huwal bayadul mustatil, putih yang memanjang, fis sama'i, di langit, min a'lal ufuq, dari bagian atas ufuk timur, ila asfal, ke bawah. Rekan dakta, itulah penjelasan para ulama berkenaan dengan fajar. Jadi kalau belum ada tanda itu, tanda waktu awal, tanda waktu akhir, maka subuh adalah waktu yang merupakan ketentuan Allah, dan bukan merupakan sesuatu yang harus kita beratkan sesuai dengan perasaan atau kebiasaan. Jadi waktu sholat ini adalah Allah yang menetapkannya, Rasulullah yang menggamblangkannya, dan setiap kita, jangankan orang yang terpelajar, orang yang awam pun bisa mengamatinya dengan jelas. Iya. Jadi tidak perlu ke pantai, yang penting adalah suasananya harus gelap. Nah, kalau semuanya gelap, maka kita akan melihat betul tentang adanya ufuk. Tapi kalau kita mau ingin sempurna bisa melihat ufuk, maka ufuk itu yang bebas pandang adalah di lautan. Pergilah ke pantai, akan kita dapati sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Okay. Subhanallah. Oleh karena itu, maka rekan data dimanapun Anda berada, kita beribadah dengan keterangan Rasul, dan bukan beribadah dengan angka ketetapan manusia. Demikian. Iya, baik. Jadi salah satu gejala alam yang harus kita perhatikan adalah setelah nanti timbulnya ufuk adalah tetap bercokolnya si bintang kejora itu ya, Sat ya? Ya, betul. Baru munculnya fajar sholat ya? Itu kemudian dibarengi oleh terlihat nampaknya yang disebut dengan fajar apa? Bintang kejora. Yang lainnya pada ngumpet bintangnya. Banyak tenggelam. Tenggelam ya, kecuali si bintang kejora itu ya, Sat ya? Betul. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah saya beralih sekarang kepada perkara yang baru yang sebenarnya saya ingin sampaikan kepada rekan sekalian pada malam hari ini ya, yaitu berkenaan dengan pembahasan sebelum kita sholat. Jika kita ingin melakukan sholat, maka apa yang harus kita perbuat terlebih dahulu? Tentu saya lebih meninjau kepada praktis ya, tidak meninjau dari sisi fikih, karena akan sangat beragam masalahnya sementara kita sholat ini kita hadapi setiap saat. Oleh karena itu, kemarin kita sudah bahas tadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan di sesi awal. Pada sesi kali ini saya ingin masuk kepada apa yang harus dilakukan oleh orang yang akan sholat, yaitu bersuci. Harus bersuci. Jika kita ingin sholat, maka perhatikan bahwa kita harus terlebih dahulu bersuci. Hal ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulukum wa arjulakum ala al-ka'bain. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Lalu kata Allah, Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Jika kalian sakit atau di dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kalian baru keluar datang dari al-ghait, tempat keluar buang air kecil maupun besar. Aula mastum an-nisa'a, atau berjima dengan wanita, dengan istrinya. Lalu kata Allah, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemui air, fatayammamu, maka bertayamulah kalian. Sa'idan tayyiban, dengan menggunakan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, lalu usaplah wajah kalian wa aydikum minhu, dan usap pula tangan-tangan kalian. Lalu kata Allah, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan terjadinya kesulitan pada kalian. Walakin akan tetapi Allah yuridu liyutahhirakum, mengingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian, la'allakum tashkurun. Ayat ini dengan jelas sekali, rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa kata Allah, idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum, dan seterusnya, dan itu adalah menjelaskan tentang gerakan-gerakan wudu pada empat perkara yang kemudian kita kenal dengan rukun wudu, padahal wudu adalah bagian daripada taharah sebagaimana akan nanti kita bahas. Berarti kalau demikian, jika kalian akan melakukan sholat, maka bersucilah. Di antara perbuatan bersuci itu adalah berwudu. Bahkan dijelaskan, jika kalian temui air, tapi kalau tidak bertemu air, maka kalian bertayamumlah. Dan seterusnya, ayat ini mempunyai banyak pelajaran, tetapi saya sampaikan bahwa bersuci adalah sesuatu yang kata Allah SWT harus kita lakukan jika kita akan melakukan sholat. Oleh karena itu, kalau kita akan sholat, maka patuhi, yaitu dengan melakukan bersuci sebelumnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim, mengatakan kata beliau melalui salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, La tuqbalu salatun, atau la tuqbalu salatu man ahdasa, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas, hadas tentu adalah nanti kita bahas, hadas besar, hadas kecil, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Kemudian ada penjelasan Abu Hurairah tentang hadas itu, yaitu bahwa kata Al-Imam Al-Bukhari, Rajulun, ada seorang min Hadramaut, dari Hadramaut, bertanya, Mal hadas ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadas ya Abu Hurairah? Lalu kata Abu Hurairah mengatakan, Fusa'un awduratun, yaitu adalah berupa angin, atau kentut, atau kotoran yang keluar daripada dua jalan, yaitu kubul maupun dubur. Dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, La tuqbalu sholatun, tidak akan diterima sholat, bi ghairi tahurin, tanpa bersuci. Wala sadaqatun min ghulul, dan juga Allah tidak akan menerima sadaqah dari ghulul, yaitu dari hasil mengumpat, mencuri, mengambil barang yang merupakan ghanimah, rampasan perang kaum muslimin, sebelum adanya pembagian oleh komandan ataupun oleh qaidul mujahidin yang ada pada waktu itu. Bahasan kita adalah bahwa sholat kita terancam tidak diterima oleh Allah SWT ketika kita berada dalam keadaan hadas. Dengan demikian, ayat dan dua hadis ini memberikan penjelasan pada kita bahwa jika kita akan sholat, maka harus bersuci terlebih dahulu. Kalau kita tidak bersuci, maka berarti sholat kita terancam ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya, sekarang kita bahas lebih lanjut. Bersuci itu ada dua macam. Perhatikan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ada bersuci yang bersifat batin, ada bersuci bersifat zahir. Kalau bersuci bersifat zahir, bisa barangkali secara global saya jelaskan, misalnya adalah mensucikan hati dari kekufuran, dari kesyirikan, dari keraguan dan syubhat yang ada dalam hati. Semua itu adalah diskrin, dibersihkan, sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang yakin, dan orang yang terbebas daripada syubhat. Bersuci juga adalah maksudnya secara batin mensucikan dosa kita dan maksiat yang kita perbuat melalui bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci juga bisa bermakna mensucikan amalan kita yang kita kerjakan dengan cara berikhlas tulus karena Allah dan hanya mengikuti cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersuci juga secara batin adalah maknanya kita mensucikan diri dari akhlak yang tercela, dicuci dengan akhlak yang terpuji. Semua itu adalah bagian daripada apa yang harus kita kerjakan jika kita ingin melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan at-taharah. Taharah yakni bersuci. Itu adalah bukan bagian fikih. Bukan bagian yang kita bahas pada malam hari ini. Tetapi harus dicamkan oleh kita bahwa bersuci dalam perkara-perkara tadi adalah termasuk fardu ain. Harus. Dan kita akan merugi jika kita tidak melakukannya, bahkan semua usia kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya. Adapun bersuci yang kedua adalah bersuci secara zahir. Dan itu bisa digaris besarkan menjadi dua. Taharah minal hadas dan taharah minal khubs. Kalau taharah bersuci daripada khubus atau khubsi, itu artinya adalah dari perkara yang keji, perkara yang berupa najis. Kita hilangkan najis, kita hilangkan kotoran dari diri kita. Dan ini berarti ada banyak permasalahan di sini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah najis, itu adalah kotor, apa pengaruhnya terhadap ibadah, bagaimana cara mensucikannya, dengan apa kita mensucikannya. Banyak lagi bahasan dalam masalah ini. Dan itu sudah masuk dalam bahasan fikih. Kedua adalah bersuci secara zahir dalam kriteria yang kedua, yaitu mensucikan diri dari hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Nah, membersihkan hadas besar dan hadas kecil itu, kalau hadas besar, maka dengan mandi. Kalau hadas kecil, maka dengan berwudu. Dan kalau seandainya kita terhalang dari berwudu dan mandi, karena mungkin sakit atau tidak ada air, maka kita akan melakukan yang disebut dengan at-tayammum. Dengan kata lain, berarti kita di sini tidak kurang dari empat masalah. Pertama adalah kita mengenal najis dan bagaimana cara menghilangkan najis itu, mensucikan hadits najis itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi, bagaimana kita tayamum. Perkara-perkara itu menjadi sangat urgen untuk kita bahas. Walaupun sekilas dan tidak detail, karena kalau detail maka kitab-kitab para ulama telah menjelaskan kepada kita sangat panjang lebar. Tetapi saya buat dan saya rancang dengan sedemikian praktis, agar kita menjadi mudah memahami dan praktis, mudah dikerjakan, dan mudah menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, misalnya, kita lihat bahwa bersuci itu ada dua. Apa yang kita bisa pergunakan untuk bersuci? Atau dengan kata lain, alat apa yang bisa kita gunakan untuk mensucikan apapun yang disebut dengan najis ataupun kotoran, atau hadas yang kita sedang mengalaminya. Kembali kepada firman atau hadis Rasulullah SAW, dan misalnya di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahwaladhi arsalar yaha busram baina yaday rahmatih. Lalu kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah, dan kami telah menurunkan dari langit berupa ma'an, berupa air, tahuran. Tahur itu dalam bahasa para ulama maknanya adalah tahirun mutahhirun. Dia suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Ada air yang dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Apakah dia najis ataukah tidak najis? Yang jelas, air itu tidak bisa membuat yang lain menjadi suci. Ma'an tahura, dengan kata lain disebut dengan al-ma'ul mutlak. Nah, ini adalah Allah menjelaskan kepada kita bahwa alat bersuci itu adalah air. Karena air akan digunakan sebagai alat untuk membuat sesuatu menjadi suci. Di dalam hadis yang lain, atau hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasul, ana tawaddau min bi'ri budha'ah, wahai Rasul, bolehkah kita berwudu dari air budha'ah, yaitu suatu sumur yang ada di Madinah pada saat itu. Wahya bi'run yutrahu fiha al-huyyad walahmu al-kilab wan-natin, yaitu sumur tempat untuk membuang bekas haid atau daging anjing atau perkara yang berbau busuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata beliau, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu adalah suci dan tahur. Saya sudah jelaskan tadi artinya adalah dia suci dan dia bisa mensucikan yang lain. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak bisa membuat apapun menjadi air itu menjadi najis. Nah, hadis ini adalah sahih, memberikan pada kita penjelasan bahwa untuk bersuci, alat yang kita gunakan adalah berupa air. Dan air itu sendiri, ada beberapa para ulama yang kemudian membagi-bagi dalam beberapa kategori. Kalau dilihat dari sisi najis dan sucinya, maka ada para ulama yang membagi menjadi empat. Air yang disebut air mutlak, al-ma'ul mutlak. Ada air yang kemudian, berarti air mutlak itu adalah tahirun mutahhirun. Air suci dan bisa mensucikan yang lain. Atau juga disebut ma'an tahuron, seperti tadi dikatakan, air yang disebut dengan tahur. Tahur itu adalah bia suci dirinya dan bisa membuat yang lain menjadi suci. Ada yang kedua adalah al-ma'ul musta'mal. Air yang dia adalah musta'mal. Musta'mal itu adalah bekas. Air bekas. Air bekas ini juga tidak najis. Bekas tentu dipakai oleh kita yang juga tidak najis. Misalnya di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari salah seorang sahabi bernama adalah Ar-Rubai', kata beliau bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, min fadli ma'in kana fi yadihi, dengan air lebih bekas yang ada pada tangannya. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu adalah tidak terhukumi najis, bahkan Rasul juga adalah masih menggunakannya, yaitu untuk mengusap kepalanya. Padahal beliau masih dalam keadaan berwudu. Nah, oleh karena itu, ini adalah yang harus kita ketahui, bahwa air musta'mal tidak najis, kalau seandainya yang kita gunakan itu adalah bukan berupa najis, yang akan berpengaruh kepada kenajisan si air tersebut, sebagaimana akan kita ketahui dalam jenis yang lain. Ada air yang berjenis ketiga, yaitu air yang tercampur. Nah, air yang tercampur ini ada dua macam. Ada air yang tercampur oleh sesuatu yang suci, ada air yang tercampur oleh sesuatu yang najis. Kalau air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, maka dia berarti suci. Tidak bermasalah. Misalnya, adalah air yang tadinya suci mensucikan, kemudian kita masak ataupun kita beri air teh atau kita beri misalnya sirup atau susu atau sejenis itu, air itu sekarang sudah menjadi tercampur. Nah, air itu adalah suci. Tetapi karena yang mencampur pada air tersebut adalah suci, maka air tersebut adalah betapapun rasanya, warnanya, baunya, itu adalah berubah. Tetapi karena semua hukum daripada air yang mencampur atau sesuatu yang mencampur air itu adalah suci, maka tidak merubah status kesucian air tersebut. Berbeda halnya dengan yang kedua, yaitu air yang tercampur. Tetapi tercampur ini adalah ada dua kriteria. Ini perlu diperhatikan. Air yang tercampur dengan najis. Najisnya ini membuat berubah atau tidak membuat berubah. Kalau air yang tercampur najis itu membuat berubah salah satu dari tiga perkara, apakah satu warnanya, atau kedua rasanya, atau ketiga baunya, satu dari tiga macam ini adalah berubah, maka berarti dia menjadi najis. Kalau air, sekali lagi, tercampur oleh najis, lalu dia berubah, warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah, begitu. Maka perubahan ini membuat air itu menjadi najis. Tapi kalau air itu tercampur oleh najis, tetapi tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, kemudian baunya juga tidak berubah, maka para ulama mengatakannya bahwa air seperti itu adalah termasuk air yang tidak najis, atau dengan kata lain adalah disebut dengan suci. Misalnya, kita ambil perkataan salah seorang imam, yaitu bernama Ibnu Rushd, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kata beliau, ajma'al ulama, para ulama telah bersepakat, ala anna jami'a anwa'il miyah, bahwa seluruh jenis air, itu tahiratun fi nafsiha, mutahiratun li ghairiha, dalam dirinya suci, bahkan bisa mensucikan yang lainnya. Berikutnya adalah dalam perkataan lain, beliau mengatakan, wattafaqu, Dan para ulama juga bersepakat ala annal ma'a, bahwa air alladhi ghayyarat an-najasatu, yang dirubah atau menyebabkan dia berubah karena adanya najis pada air itu, imma ta'muhu, ada dengan rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, au aksar min wahidatin min hadhil awsaf, atau mungkin satu atau dua lebih daripada tiga macam yang sifat tadi sudah saya jelaskan itu, annahu kata beliau, la yajuzu bihil wudu walat tahur, tidak boleh berwudu dengannya, dan tidak boleh bersuci dengannya. Berarti air itu adalah najis. Bahkan kata beliau, wattafaqu, dan para ulama itu bersepakat, ala annal ma'al kasir al-mustabhar, bahwa air yang banyak dan melaut, yani maksudnya sangat banyak begitu, la tadurruhun najasah, tidak bisa dipengaruhi oleh benda yang najis sekalipun masuk ke dalam air itu, allati lam tughayyir ahadu awsafihi wa annahu tahirun, dan bahwa air yang tidak menyebabkan si najis itu merubah salah satu daripada tiga sifat tadi, warna, rasa, dan bau, maka air itu adalah bermakna tahirun, suci. Fahadha ma ajma'u alaihi min hadzal bab, kata beliau, inilah yang disepakati oleh para ulama berkenaan dengan masalah ini atau bab ini. Oleh karena itu, rekan-rekan tadi manapun Anda berada, inilah berkenaan dengan masalah air. Ada sebenarnya seperti para ulama yang membagi air itu berdasarkan jenisnya. Misalnya, kitab yang menjadi tangga pertama dipelajari oleh para atau kaum muslimin dalam kalangan mazhab Syafi'i, misalnya Abu Syuja' dalam Matnul Ghayah wa Taqrib mengatakan bahwa al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin, air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada tujuh macam. Kata beliau, ma'us sama, air laut, air langit, hujan maksudnya. Ada ma'ul bahri, air laut, kemudian ma'ul nahri, air sungai, ma'ul bihri, air sumur, ma'ul ain, yaitu air mata air, ma'ul salji, air salju, ma'ul barad, yaitu air yang juga mirip dengan salju tetapi dia berupa butiran. Nah, ini menunjukkan bahwa air itu adalah bermacam-macam. Tetapi kalau ada air, maka itu berlaku. Tetapi kalau air itu tidak ada, maka walaupun dengan berbagai jenis tidak berlaku. Ada satu penjelasan pada kita, hukum asal bersuci dengan air. Tetapi jika air tidak ada, maka kita boleh menggunakan tanah. Ya. Misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, katalah fa'in lam tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan tayyiban, dengan menggunakan tanah. Baik. Nah, oleh karena itu, maka tanah adalah merupakan hukum lain sebagai pengganti air. Di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari mengenai tentang kelebihan Rasulullah SAW, di antaranya menjelaskan tentang lima perkara, lalu disebutkan salah satu di antaranya adalah kata beliau, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Lalu Allah, kata beliau, telah menjadikan bagiku al-ardu, bumi ini, masjid, bisa dijadikan sebagai tempat sujud, masjid, wa tahuran, dan suci. Oleh karena itu, tanah juga adalah perkara yang suci, yang boleh digunakan untuk bersuci. Lebih-lebih Rasul menjelaskan pada kita lebih terang lagi, kata beliau, melalui salah seorang sahabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari, kata beliau bahwa inna sa'idat tayyiba, sesungguhnya tanah yang baik itu, tahurul muslim, adalah alat untuk mensucikan seorang muslim. Oke. Wa in lam yajidil ma'a, betapapun dia tidak menemui air, ashra sinin, 10 tahun lamanya. Sebelum kita menyapa Anda di line telepon, kita sapa dulu sejumlah penanya di SMS, di antaranya ada Pak Iwan Ustadz di Cakung. Ustadz, apakah air mani itu najis ya? Sah atau tidak apabila sholat dengan sarung yang terkena air mani? Kemudian dari Pak Eko di Tambun, apa bedanya mazi dengan mani? Apakah keluar mazi wajib untuk mandi wajib? Ya, dan satu lagi ada Pak Ari Agus di Selipi mau tanya Ustadz, air yang seperti apa yang sah untuk bersuci atau berwudu? Ya, mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Ya, pertanyaan pertama berkenaan dengan masalah apakah mani itu najis atau tidak. Ya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebenarnya ada bahasan khusus tentang masalah najis dan bagaimana kita menghilangkannya. Mungkin insya Allah supaya tidak terburu-buru Saya akan sampaikan nanti mungkin di sesi yang akan datang ya, mungkin pekan akan datang. Tetapi sekedar jawaban saya akan sampaikan, yaitu kita perlu ketahui bahwa yang keluar dari manusia itu ada macam-macam. Ada berupa angin, ada berupa benda. Nah, ada mungkin berupa namanya ma' itu adalah sesuatu yang lembek. Ada yang sesuatu yang berupa ma'un, yaitu air. Ada yang keluar dari kubul, ada yang keluar dari dubur. Nah, semua itu adalah, kalau keluar daripada manusia, itu adalah najis. Nah, ini bedanya sebagai satu renungan ya. Manusia itu, yang keluar dari manusia itu malah najis. Tapi kalau keluar dari ayam, itu adalah kalau telur kita makan, iya. Itu tidak. Dan kalau itu berupa kotorannya, itu juga tidak najis. Kalau manusia malah najis, gitu kan. Nah, jadi ini hendaknya kita tidak boleh sombong kepada Allah SWT bahwa manusia itu adalah harus belajar seperti ini. Berikutnya adalah, nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, apakah air mani itu adalah najis atau tidak? Air mani itu tidak najis. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu hari yafruk itu adalah kalau bahasa kita menggosok-gosok gitu ya, pada sarung kalau bahasa kita sekarang, yang dimiliki Rasulullah SAW. Kemudian setelah digesek-gesek atau digosok-gosok begitu, kemudian Rasul pergi sholat tidak mencucinya. Menunjukkan bahwa kata para ulama air mani adalah tidak najis. Ada lagi misalnya ada air namanya madhi. Nah, air madhi itu najis. Atau al-wadi itu juga adalah najis. Dan itu semuanya adalah keluar dari kubul laki-laki. Kalau madhi itu adalah kata Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu min Rasulullah SAW. Aku adalah menjadi orang yang atau orang yang madza itu adalah syahwatnya mudah tergerak sehingga menyebabkan keluarnya madzi. Madzi itu adalah air yang agak kekuning-kuningan sedikit, kemudian dia adalah menjadi muqaddimah ketika syahwat seseorang mulai memuncak. Nah, itu adalah kata Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh Al-Miqdad Ibn Aswad, kata beliau, karena Ali bin Abi Thalib menyuruh beliau bertanya, lalu kata beliau, innama alaihil wudu, kata beliau hanya berwudu saja. Dan bendanya, madzinya itu adalah najis. Kemudian al-wadi juga adalah najis. Misalnya ada orang yang mungkin karena tidak sempurna buang air kecilnya, lalu dia tidak memenuhi sesuai dengan apa yang semestinya dalam buang air itu, lalu mengeluarkan sisa air, misalnya dari air kencing itu, kemudian itulah yang kemudian dengan al-wadi. Nah, itu semua adalah najis. Tapi mani adalah tidak najis. Jadi mungkin itu adalah jawaban yang pertama. Mani adalah tidak najis. Kemudian berikutnya adalah tentang air yang boleh digunakan untuk berwudu ya. Iya, tapi Ustadz Afwan, ya, sebelumnya ada penelpon yang sudah menunggu dari tadi. Ya. Halo, assalamualaikum dakta. Boleh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Wati. Ibu Wati, terima kasih ibu ya sudah sabar menunggu bu. Silakan ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Saya kan sudah berusaha untuk sholat lebih khusyuk, konsentrasi. Tapi tiba-tiba kadang ada yang mengganggu pikiran saya gitu. Bagaimana caranya agar lebih khusyuk lagi? Baik. Itu saja ibu. Itu saja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan kembali dilanjutkan. Berusaha sudah dan sedang untuk membuat kita menjadi konsentrasi atau katakan saja khusyuk di dalam sholat. Kemudian masih saja ada beberapa bisikan yang mengganggu ya pikiran kita, konsentrasi kita, khusyuk kita. Maka yang pertama adalah kita harus maklumi bahwa syaitan itu tidak pernah akan berhenti mengganggu kita sampai dengan kita binasa, sampai dengan kita adalah gagal dalam beramal, sampai dengan kita merugi, sampai dengan kita masuk jahanam. Nah, kalau sudah kita seperti itu, baru syaitan, iblis, dan konco-konconya menjadi bahagia. Oleh karena itu, ini harus diwaspadai selalu. Kalau ada ajakan-ajakan, ada bisikan-bisikan yang masuk ke dalam diri kita, yang itu adalah membuat memalingkan kita daripada mengingat Allah, daripada ibadah kita menjadi benar, maka itu adalah berasal dari was-was as-syaitan. Was-was yang berasal daripada syaitan, dan karena itu kita harus hati-hati dan kemudian harus bisa menepisnya. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan masalah lingkungan kita. Lingkungan kita itu adalah harus kondusif kalau kita ingin terbebas daripada pikiran. Misalnya, jangan sholat di atau menghadap kepada perkara-perkara yang banyak bergerak. Nah, gitu. Misalnya anak lari-lari, atau misalnya motor lalu-lalang, sepeda, mobil, begitu. Nah, itu akan membuat pikiran kita mau tidak mau, karena kita kan manusia, akan rangsang. Ada satu stimuli untuk kita terangsang oleh berbagai perkara yang melewati mata kita itu. Dan itu tidak mustahil akan mengganggu pikiran kita. Atau misalnya pendengaran. Misalnya telinga berisik. Kemudian anak menangis. Kemudian ada orang bertengkar. Kemudian suara motor, suara mobil. Itu semua adalah akan membuat kita menjadi susah untuk khusyuk dan konsentrasi dalam sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkenaan masalah keadaan jiwa. Ahwal nafsiyah. Keadaan psikologis kita. Mungkin kita lagi banyak masalah. Mungkin kita lagi bahkan termasuk sangat suka, sangat ceria. Seperti itu adalah dijadikan senjata oleh syaitan agar mengganggu sholat kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari minimal 3 perkara ini, maka kita harus punya antisipasinya. Apa antisipasinya adalah bahwa kita masuk ke dalam sholat dengan cara benar-benar mengalokasikan waktu dan umur kita untuk sholat. Itu satu. Jadi, jangan sampai bahwa sholat kita itu adalah di tengah-tengah kesibukan. Sisihkan terlebih dahulu semua kesibukan, semua perkara yang mengganggu kita itu, sisihkan dulu, kesampingkan. Kita sekarang menghadap Allah, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dan ini adalah space waktu, space umur kita yang kita serahkan, pasrahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar pikiran kita itu adalah tidak tadi terganggu atau masih bisikan-bisikan itu terganggu, maka kita adalah kemudian senantiasa berkonsentrasi seupaya maksimal mungkin untuk bacaan kita dan gerakan kita itu sesuai dengan tuntunan. Sebab kalau kita sibuk membaca apa yang harus dibaca dalam sholat, dengan membaca yang benar, dengan menghayati maknanya, kemudian gerakan-gerakannya, pandangan mata harus bagaimana, tubuh kita harus seperti apa sikapnya. Jika kita sibuk lewat itu seperti itu, kita akan kemudian bisa menyampingkan perkara-perkara yang mengganggu tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah yakini. Jika ada sesuatu yang mengganggu, membisiki pada diri kita, maka itu adalah syaitan yang kita harus kemudian berwaspadai, kemudian harus tidak boleh tergiur dan kemudian tergoda oleh semua itu. Nah, artinya harus ada upaya untuk menepis dari diri kita, ini adalah sedang sholat, tidak boleh ada dalam diri kita, kemudian berlindung pada Allah SWT. Nah, ini adalah akan membuat kita insya Allah Ta'ala bisa mengurangi dan mencegah. Nah, seperti itu harus dibiasakan, insya Allah Ta'ala akan semakin hari semakin terobati. Demikian. Iya, baik. Kalau begitu di line telepon 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Musli dari Penggilingan. Pak Musli, Penggilingan. Silakan, Pak Musli. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya cuman sedikit saja kali. Masalah wudu ya. Ini temanya kan wudu salat ya kan gitu. Salat, masalah salat. Iya, salat. Jadi kita kan mani hadas besar. Mani hadas besar itu kita langsung tidak wudu lagi boleh enggak Pak Ustaz? Ya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Apakah boleh misalnya kita habis mandi hadas nih, habis hadas lah, habis hubungan dengan istri kita misalnya. Lalu kan kita mandi hadas besar tuh. Ya. Apakah bisa mengangkat hadas kecil? Misalnya tidak wudu lagi gitu. Langsung aja kita mungkin ya sholat lah gitu. Ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di SMS ya. Ada yang juga bertanya, di antaranya dari Pak Zainuddin. Kalau waktu sholat subuh ditambah 20 menit dari waktu yang telah ditentukan, otomatis tidak mendapatkan sholat berjamaah. Bagaimana jalan keluarnya, Ustadz? Ya? Ya. Kemudian dari rekan Dakta di SMS, ada rekan Dede di Bogor. Kenapa kalau keluar mani harus mandi janabat, sedang keluar mazi hanya wudu? Padahal mani tidak najis, sedangkan mazi najis, saat katanya, saat ya. Ya. Dari rekan Dede di Bogor. Silakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Terputus, sayang sekali. Tidak sabar rupanya ya. Silakan, saat. Ya. Tentang tadi, mungkin air yang dipakai berwudu tadi ya. Ya. Dari SMS itu. Belum terjawab. Betul. Air yang boleh kita pakai untuk berwudu itu adalah air yang disebut mutlak. Yani al-ma'ul mutlak atau al-ma'ut tahur. Air yang suci dan dia mensucikan. Yang tadi diurai, antara ada misalnya ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air mata air. Itu semua adalah jenis-jenis air yang mutlak yang boleh kita gunakan. Iya. Jadi kalau kita punya air dari mana? Dari air ledeng, misalnya air sumur, air yang kita pompa dari air, atau dari sumur yang kita timba. Itu semua sudah tergolong dalam kategori air mutlak. Atau misalnya adalah air aqua gitu kan, yang jernih itu. Kemudian air minum yang jernih semua, itu adalah bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itu adalah air-air yang kemudian bisa dipakai untuk. Kalau air itu sudah tercampur dengan misalnya ada sirup, ada gula, ada teh, ada orson, ada seperti itu, maka dia suci air itu, tetapi tidak boleh dipakai untuk mensucikan hadas, yakni tidak boleh dipakai untuk berwudu. Nah, oleh karena itu apa saja bisa kita pakai ya. Jadi mudah sekali, misalnya kita sedang bepergian, bawa air aqua atau air mineral apa saja kita boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian ada air mengalir misalnya, patut kita pakai, maka kita pakai dan seterusnya. Itu adalah termasuk sangat lapang, sangat luas sekali. Allah memberikan air yang berasal dari langit itu oleh Allah SWT, silakan dipakai untuk berwudu, dan itu semuanya sudah terhitung dalam air yang mutlak. Kecuali kalau air yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada air yang terkena najis dan kemudian merubah warna, rasa, dan bau. Selain itu semuanya adalah termasuk air yang mutlak, boleh dipakai bersuci. Demikian. Okay. Berikutnya adalah pertanyaan tadi Bapak Muslih atau siapa tadi. Iya, betul. Bertanya tentang apakah boleh setelah mandi junub gitu ya, langsung tanpa wudu. Iya. Nah, Pak Muslih insya Allah Ta'ala akan kita bahas tentang hal ini, adalah dari mulai cara bertayamum, cara mandi junub, dan kemudian termasuk berikutnya adalah wudu. Bahkan setelah itu saya akan sediakan khusus untuk membahas berbagai perkara yang salah dilakukan kaum muslimin dalam masalah bersuci. Itu mungkin setelah tiga itu dibahas. Nah, Pak Muslih, mungkin saya jawab hanya global saja kali ini, tetapi insya Allah ikuti karena akan saya bahas satu persatu. Mudah-mudahan sholat kita menjadi makbul ya. Tentang pertanyaan Pak Muslih tadi tentang bahwa apakah kalau sudah mandi junub boleh tanpa wudu? Sebenarnya betul bahwa apabila junub itu adalah mensucikan hadas yang besar, maka mensucikan hadas yang besar termasuk include di dalamnya membersihkan hadas kecil. Yang kecil. Tetapi tidak sebaliknya, apabila kita bersuci dengan hadas, bersuci hadas yang kecil, maka tidak termasuk mensucikan hadas yang besar. Nah, oleh karena itu, ini diperhatikan. Nah, kalau kita mandi junub, maka sebenarnya adalah kita sudah bersuci dari hadas yang besar. Berarti hadas yang kecil sudah tersucikan. Nah, agar berfungsi seperti itu, seperti apa? Nah, insya Allah akan kita bahas khusus masalah mandi junub, yaitu di barangkali di sesi yang akan datang. Kalau Pak Muslih adalah ketika mandi itu tidak menyentuh, tidak memegang kembali kemaluan atau mawatin asyahwah, maka atau tempat-tempat yang di sana sensitif syahwat, maka itu adalah termasuk tidak membatalkan. Dan karena itu boleh langsung untuk tanpa wudhu, kemudian boleh untuk sholat. Tapi kalau misalnya menyentuh, maka itu adalah akan kita bahas bahwa itu adalah tidak boleh, harus sholat tetapi harus wudhu kembali karena dia telah menyentuh kemaluannya. Demikian. Tentang tadi, kalau sholat itu harus diundur ya dengan apa namanya 20 menit. Bagaimana dengan sholat jamaah? Maka sebenarnya jawabannya adalah mestinya adalah bagi kita sekalian, para jamaah, rekan dakta dan kaum muslimin dimanapun Anda mendengar suara ini adalah kita harus patuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat itu sesuai dengan komando Fajar Shodiq tadi. Kalau Fajar Shodiq belum muncul, berarti waktu subuh belum masuk. Betul tidak? Itu yang harus kita pegang, betul itu. Kalau Fajar Shodiq belum muncul, berarti belum masuk waktu subuh. Garis bawahi, demikian itu. Jadi kalau ini belum muncul, maka itu adalah sholat apapun, kalau kita sebut dengan sholat Fajar, tidak sah. Jadi permasalahannya adalah bahwa masjid-masjid itu hendaknya menyadari, para ustadz, para da'i, para ulama mestinya adalah menyadari yang demikian itu bukan urusan hisab, bukan urusan hitung, bukan urusan bahwa 15 di bawah ufuk, 19 di bawah ufuk, 17 di bawah ufuk dengan menggunakan hisab. Karena apa? Itu adalah perhitungan manusia. Belum tentu tepat. Yang tepat itu adalah seperti itu. Kalau mau, maka selalu menjadi berkias kepada terbitnya fajar itu sendiri. Kemudian hal itu adalah dipraktekan dalam keseharian kita di lingkungan masjid-masjid kita. Saya sudah membuktikan dan ini sudah saya sampaikan bahwa itu adalah tidak, bahkan belum muncul fajar kadzib itu. Belum muncul fajar kadzib ketika azan di lingkungan kita itu dikumandangkan. Nah, kalau kadzib saja belum muncul, maka bagaimana fajar shodiq? Sedangkan fajar shodiq itu adalah tanda masuk waktu subuh. Artinya adalah kalau itu sudah masuk, berarti azan subuh dikumandangkan. Berarti waktu subuh sudah termasuk berlaku. Kalau tidak, maka belum. Oleh karena itu, rekan dakta dan kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai, hendaknya kita mencintai sunnah Rasul. Definisi apapun sudah demikian gamblang. Saya jelaskan, saya sampaikan dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk waktu kalau tandanya belum seperti yang di Rasulullah SAW jelaskan tadi. Oleh karena itu, maka bagaimana sholatnya? Ya tadi, masjidnya itu harus mengomando muadzin agar azannya pas waktu fajar shodiq. Sehingga kaum muslimin adalah tidak bermasalah dengan apa yang ditanyakan. Demikian. Sambil kita menunggu penelpon, kita sapa dulu rekan dakta yang bergabung di SMS. Di antaranya dari rekan dakta di Rawalumbu ada Afri ya. Ustaz, saya jadi bingung nih saat dulu ustaz saya pernah bilang waktu saya ngaji, katanya air yang sudah berubah warna dan baunya berubah di dalam kolam itu najis. Benar atau salah? Tolong penjelasannya. Baik, di line telepon sudah ada dua orang yang menunggu. Halo, assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Wawan di Cipinang. Pak Wawan di Cipinang, silakan Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Kita tertidur terus mimpi basah, waktu mau bangun mau laksana sholat, apa harus mandi atau langsung berwudu saja Ustaz? Hanya itu Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di belakang Pak Wawan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Tri di Pondok Gede. Tri, oke, silakan dipersingkat. Ini mau tanya Ustaz, kalau dalam sholat, kalau di sujud terakhir itu kan kadang kalau misal kita ada punya keinginan sesuatu gitu ya, permohonan khusus gitu, kadang ada yang bilang di sujud terakhir itu boleh diucapin apa yang kita pengen gitu. Sebenarnya kayak gitu boleh gak sih? Apa nanti bisa termasuk nambahin bacaan sholat atau gak apa-apa? Oke, baik. Cukup itu aja. Baik, makasih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan masalah dulu dengar katanya dari guru, dari ustadz, bahwa kolam yang berwarna dan berbau tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jika itu adalah terkena najis, itu adalah ingat, jika si air mutlak itu terkena najis, lalu dia adalah berubah warna, rasa dan bau, berarti najis. Nah, tetapi juga kita harus ketahui bahwa kalau seandainya air itu adalah melimpah, apalagi kolamnya bukan kolam kolam-kolaman ya, di rumah-rumah yang katakan saja space rumahnya sempit, tentu kolamnya kan kolam-kolaman gitu kan. Tapi kalau kolamnya adalah besar, misalnya adalah 40 kali 50, dan seterusnya, maka dia tidak najis. Iya. Karena wah itu sudah sangat melimpah, mungkin ratusan ribu liter liter ya. Nah, sedang kalau kita batasi dengan 2 kula saja itu hanya 500 liter. Nah, kalau lebih daripada itu maka itu adalah tidak termasuk. Jadi lihat bahwa si air itu berwarna dan berbaunya karena apa? Itu satu. Kedua adalah lihat dari sisi kadar air. Kalau kadar airnya adalah sangat melimpah apalagi mengalir, maka itu adalah sebenarnya secara status hukumnya dia adalah ma'un tahurun atau air yang mutlak. Berbeda kalau kolamnya kecil ya, kalau maka itu adalah tidak masuk. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami jawabannya. Jadi demikian tiga perkara. Berpindah kepada pertanyaan kedua tentang masalah tidur, kemudian mandi basah. Lalu apakah wudu ataukah mandi ya? Maka jawabannya adalah mandi. Karena kalau bahwa dia adalah kemudian mimpi dan mimpinya adalah mimpi basah, apakah mimpi karena melihat mimpi atau karena termasuk sesuatu yang kecapean atau dan seterusnya, maka itu adalah termasuk yang menyebabkan dia harus mandi, tidak dengan wudu. Jadi apabila di kawasan atau di celana dalam Anda melihat bahwa itu adalah air bercak begitu, maka hendaknya mandi dengan menggunakan mandi junub. Dan itu adalah caranya insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi jawabannya adalah bukan wudu tetapi harus dengan mandi. Mandinya seperti apa insya Allah akan kita jelaskan. Berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir ya, yaitu doa ketika di sujud terakhir. Betul. Dalam sholat, karena kita punya banyak kebutuhan pada Allah atau kita punya kebutuhan yang sangat spesifik, maka kemudian kita boleh tidak berdoa. Justru Rasul menyuruhnya begitu. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun, bahwa terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika si hamba itu sujud. Lalu kata Rasul, fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah oleh kalian di dalam sujud itu dengan berdoa. Nah, maksud daripada memperbanyak itu adalah bisa dengan kita berdoa pada Allah melalui doa yang maksur, itu doa yang berasal dari ajaran atau pernah diucapkan, pernah digunakan oleh Rasul SAW, atau doa yang kita kehendaki sendiri. Nah, yang jelas adalah kalau dia merupakan doa maksur, maka tidak mengapa diucapkan, bahkan mulut kita berkomat kamit, bahkan mungkin sesekali keluar suara. Iya. Tapi kalau doa itu adalah spesifik berkenaan dengan kita, maka kita tidak boleh melafazkannya, tapi berdoanya dalam hati. Apalagi kalau kita tidak berbahasa Arab misalnya, maka misalnya ya Allah berikanlah padaku jodoh. Nah, itu ngomong begitu dengan bahasa Indonesia itu tidak boleh, menyebabkan batal sholatnya. Tapi kalau isi doanya boleh, dan ini dengan cara tidak melafazkan. Demikian. Baik. Baik, kita langsung sapa rekan dakta di line telepon. Halo, assalamualaikum dakta. Pak Zaini di Jatibening, Pak. Oke, okay, silakan. Ini Pak, soal sholat subuh gitu ya. Kan pada azan pertama di masjid, azan yang di masjid itu, itu kalau di kita sholat itu harus fajar sidik, Pak ya. Betul. Apalagi sekarang musim hujan kan gitu Pak, gendung. Itu kan kita nggak tahu. Nah itu berapa menit waktu yang cukup untuk dari azan itu sampai ke fajar sidik itu Pak? Itu aja Pak ya. Itu aja. Ya, jadi berapa menit apanya yang tepat gitu. Baik. Yang tepat yang berapa menit dari azan subuh ke fajar sidik itu. Oke, baik. Makasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zaini. Assalamualaikum ya. Ini barangkali Pak Zaini baru mendengarkan dan baru menyimak ya, baru bergabung. Kita juga sudah membahasnya dari pekan lalu sampai tadi juga di pembukaan sudah dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan via SMS lagi dari seorang rekan DRT yang bergabung. Seorang perempuan sebaiknya wudu di mana Ustadz bila tempat wudunya terbuka? Apakah harus tetap mencari tempat tertutup atau masuk dalam kondisi darurat ya? Maksudnya adalah tetap wudu di tempat terbuka tersebut atau seharusnya bagaimana? Baik, di line telepon satu lagi. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Alia Ustadz. Abu siapa? Alia. Abu Alia Ustadz di Serang Baru Ustadz. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan sholat subuh yang terlalu petang gitu ya. Ya. Apakah Ustaz dengan tim itu tidak mengajukan ke pemerintah gitu ya? Iya. Atau ke depan gitu untuk setidaknya merubah gitu. Nah, iya. Apakah tidak sebaiknya begitu Ustaz, daripada menimbulkan keraguan-keraguan terus gitu? Nah, tidak ada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan ditanggapi Ustaz. Ya. Tentang fajar ada dua ya. Jadi mungkin bila perlu dijawab sekaligus ya. Iya. Bapak dari tadi Jatibening, jadi Jatiwaringin ya, Jati Pak Bening. Zeni. Berapa antara dan sementara sekarang adalah sedang musim gelap, hujan, mendung dan seterusnya. Saya sudah mengamati dan boleh setiap kita bila perlu kalau ada waktu membuktikan sendiri agar lebih tenang, karena urusan ini lebih mahal daripada jaguar ya, tidak. Kalau jaguar itu mungkin orang bisa nabung walaupun 50 tahun gitu kan. Tapi kalau sholat sekali gagal itu ya tidak sah. Tidak bisa. Antara saya dengan rekan Dakta, nek tawar menawarnya ini, saya pun saya hanya menerjemahkan saja. Yeah. Saya tidak mengeluarkan sesuatu statement yang baru apapun. Saya hanya menyampaikan itu loh, hadis Rasul, fajar sodik begini, fajar khatib begini, tandanya begitu, semuanya sudah definitif betul dari Rasul itu. Tinggal kita aplikasikan saja. Nah kalau itu belum, berarti jangan kita katakan sudah. Kalau itu sudah jangan katakan belum, begitu. Siapapun tidak berwenang di dunia ini. Nah, oleh karena itu, karena sudah berasal dari al-ma'sum, orang yang ma'sum, al-mustafa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian pada beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, maka kita wajib mengikutinya. Kecuali kalau pendapat, maka pendapat itu walaupun misalnya sekian ratus ulama, kalau belum merupakan satu ijma' al-ulama seluruh dunia, maka belum berlaku ijma'. Nah, oleh karena itu, maka antisipasinya adalah, Pak, sesuai dengan yang saya sendiri rasakan, temukan, dan survei sebanyak dua kali ke pantai itu adalah tidak akan kurang dari 15 sampai dengan 20 menit. Oleh karena itu, saya lebih tenang jika 20 menit, karena ini adalah lebih baik yakin masuk daripada waktu pada masa waktu ragu-ragu. Nah, dan itu adalah sudah apa namanya pemberlakuan hal ini bagi kita sudah terbiasa. Ketika saya dari Jakarta ke daerah Karawang itu adalah tahun 99 atau tahun 2000 begitu tentang masalah itu. Nah, itu adalah tentang jarak ya. Jadi antara 15 atau 20 atau kalau ingin yakin maka 20 dari jadwal yang sudah termaktub. Pasalnya kenapa diukur 20 itu atau 15 itu adalah dari ketetapan rumus hisab. Bahwa rumus hisabnya itu diterapkan di kita itu, bahkan bukan di kita saja. Ya. Pada waktu pertemuan yang lalu kan sudah dijelaskan. Syekh di Timur Tengah pun mengeluhkan itu. Bahwa penetapan rumus awal itu lebih dahulu daripada semestinya. Gitu. Harusnya misalnya adalah belum, dikatakan sudah. Gitu. Nah, harusnya 15, kemudian 19 derajatnya itu. Maka kemudian menjadi lebih dulu atau lebih belakang. Oleh karena itu adalah ketetapan manusia bahwa ufuk di bawah ufuk 15 derajat, di bawah ufuk 17 derajat, di bawah ufuk 19 derajat itu, rekan dakta dimanapun Anda berada yang saya cintai, bahwa itu adalah manusia yang menetapkannya, bukan Allah. Gitu. Yeah. Allah itu sudah menetapkan dengan melalui fajar itu muncul. Jika fajar itu muncul, maka walaupun orang itu tidak sekolah SD sekalipun, itu adalah sudah masuk waktu fajar. Oleh karena itu, maka mari kemudian kita terima ketetapan Rasul ini, dan mengkiaskannya mudah sekali. Berdasarkan pengamatan itu adalah antara 15 dan 20. Dan saya katakan 20 karena supaya lebih yakin sudah masuk. Nah, tentang usulan dari Abu Ali ya di Cikarang, jangan bingung. Karena kita mengikuti din ini bukan mengikuti Abu Ali yang mengikuti perkataan saya. Abu Ali mengikuti sekelompok orang. Abu Ali mengikuti keputusan musyawarah, bukan. Ini bukan urusan musyawarah ini. Ini keputusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau penasaran nanti saya kasih dalilnya. Bahwa dengan gamblang Rasul tadi sudah saya bacakan juga, bahwa demikian menjelaskan fajar shodiq begini, fajar kadzib begini. Nah, adapun usulan Anda tadi tentang bahwa apakah tidak sebaiknya mengusulkan kepada pemerintah misalnya, oh itu adalah sedang dilakukan, bahkan mungkin secara serius ya, atau mungkin dilakukan sekarang oleh salah satu majalah ya. Dan rekan dakta boleh cari ya, itu majalah namanya majalah Kiblati ya, terbit dari Malang. Kemudian itu adalah bisa dibeli di berbagai tempat ya. Insyaallah namanya adalah majalah Kiblati. Beberapa edisi itu sedang membahas masalah fajar ya. Dan itu adalah sesuatu yang bahkan terjadi dialog antara pihak Kiblati dengan Departemen Agama RI ya, Republik Indonesia. Oleh karena itu saya kira itu sudah bagian daripada upaya yang masuk dan menyentuh kepada ulil amri ya. Oleh karena itu maka itu adalah perlu untuk kita ketahui. Tetapi jangan sampai kita menunggu. Karena apa? Karena sholat kita tidak sah nih besok subuh kalau kita tidak sesuai dengan batasan Rasul. Nah, orang-orang yang berada baik di Departemen Agama ataupun di kementerian ataupun di kabinet, dia tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat kita tidak sah. Nah, oleh karena itu rekan dakta dimanapun Anda berada, setiap kita harus merasa bertanggung jawab terhadap Allah bahwa kita harus sholat subuh tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dan tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian, itu adalah dua pertanyaan jadi satu jawaban mudah-mudahan ya. Nah, adapun mungkin secara resmi tertulis maka bisa kita nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan atas nama yayasan atau atas nama misalnya adalah organisasi atau atas nama pribadi, itu bisa dilakukan. Tapi intinya adalah kita harus selamat dulu nih secepat mungkin, karena umur kita belum tentu panjang sampai subuh besok. Iya. Oleh karena itu ibadah kita harus pastikan benarnya. Nah, benar itu dengan melalui fajar shodiq, bukan melalui hisab. Berikutnya adalah pertanyaan tadi salah seorang ibu ya ataupun akhwat yang bertanya tentang wudu seorang wanita dalam kondisi ruang terbuka begitu. Nah, ini adalah perkara yang juga merupakan problem kita ya, bahwa masalah-masalah berkenaan masalah sholat ini, masalah wudu ini, itu adalah kita kadang-kadang kurang memperhatikan. Oleh karena itu sementara ini saya mungkin mengatakan bahwa kepada para rekan dakwa dimanapun Anda berada, yang terutama juga mungkin terlibat dalam kepengurusan masjid, maka hendaknya ketika kita membangun masjid itu, hendaknya diberikan satu space khusus untuk para wanita kaum Hawa, ibu-ibu. Ada toilet khusus, dan kemudian ada tempat wudhu khusus untuk para ibu. Kalau sudah tentu saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Tetapi bagi yang belum, maka jangan hanya laki-laki saja yang disediakan, tetapi wanita juga sediakan, terutama kalau kita lihat bahwa masjid itu adalah sangat potensial untuk diikuti oleh jamaahnya oleh kaum wanita. Oleh karena itu, maka bagi wanita adalah supaya tidak mendapat kesulitan, maka pihak pengelola masjid itu sendiri memberikan kemudahan bagi para wanita. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah wanita apabila misalnya melihat bahwa masjidnya itu tidak ada tempat wudu untuk wanita, maka wudunya di masjid, di rumah. Sehingga datang ke masjid sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Tapi itu jawabannya jika si masjid itu di lingkungan kita. Kalau masjid itu adalah di lingkungan misalnya safar, ketika kita safar, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka kalau menurut saya ada alternatif lain, yaitu ambil air dari masjid atau kita bawa botol air mineral yang bening itu, kemudian kita berwudu di tempat yang sunyi atau yang sembunyi begitu. Tapi kalau tidak dimungkinkan pula, maka hendaknya opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah ada mahram yang menjaga bahwa, maaf Pak, ada ibu-ibu yang sedang berwudu, sehingga dia menjaga keterlindungan daripada aurat orang lain. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, ya sudah, dia dalam keadaan darurat dan wanita, laki-laki hendaknya mengerti bahwa ini adalah kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga jangan melotot, jangan menikmati, karena itu adalah aurat orang. Jadi demikian jawabannya terhadap perkara yang kedua tadi. Baik, kalau begitu Ustaz, terima kasih banyak atas tausiah malam hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.